Mitra bisnis, pembangunan bandara baru di Jogja terhenti setelah Pengadilan Tata Usaha Negara mengabulkan gugatan warga karena pembangunan dinilai melanggar tata ruang. Padahal kebutuhan akan bandara baru di Jogja sangat mendesak, mengingat Bandara Adi Sucipto saat ini sudah 5 kali over capacity, dan studi kelayakan pun sudah dilakukan lebih dari 1 tahun. Dan untuk membicarakannya lebih lanjut, saat ini kami telah tersambung dengan Wakil Ketua Komisi 5 DPR, Yudi Widiana. Pak Yudi, bagaimana pendapat Anda tentang masalah ini? Ya kalau saya sih melihatnya menyayangkan ya perencanaan yang tidak matang ya. Kalaulah itu ada masalah dengan RT/RW gitu ya. Tapi ini kan ada banding kan ya. Ada banding. Kalau dari banding ini ya berarti kita tunggu proses hukum lah. Kalau saya melihat itu tunggu proses hukum. Ya kalau ini tidak bisa dipaksakan, ya harus cari lokasi lain untuk masyarakat di sekitar Jogja yang lebih baik gitu ya. Karena Bandara Jogja dari sisi apapun tidak representatif ya untuk perkembangan mengantisipasi masyarakat yang akan datang. Disebutkan seiring dengan berjalannya pembangunan, akhirnya bandara ini jadi bergeser ke tengah kota. Hal ini pastinya sangat beresiko dan dikhawatirkan bisa mengulang kejadian jatuhnya pesawat Hercules di Medan beberapa hari lalu, Pak. Ya, kita juga catatan kita seperti itu. Bandara-bandara yang dikerjasamakan dengan TNI itu kan awalnya di pinggir kota. Yang jadi catatan seperti Medan, itu disebut bandara enklave ya. Adi Sucipto, Bandung juga. Itu ada bandara-bandara yang punya resiko tinggi kalau terjadi kecelakaan. Oleh karenanya penyiapan ke depan, antisipasinya ya bandara di daerah yang secara survei memungkinkan untuk didarati, paling tidak itu kan kondisi angin yang konsisten, karena kan bandara itu selalu nanti runway-nya berada dalam posisi searah dengan angin dan pendaratan berlawanan dengan arah angin. Kalau anginnya konsisten itu relatif bisa ya, diimplementasikan. Kemudian sisi lainnya ya komunikasi juga Kementerian Perhubungan sebagai instansi negara yang berwenang mengeluarkan izin sebuah bandara bisa dibangun di sana. Lalu kenapa pengadilan bisa lebih menuruti gugatan warga, Pak? Kalau di sidang PTUN kan sifatnya tata usaha ya, administrasi. Ya, boleh jadi ada keputusan-keputusan yang sifatnya administrasi negara yang tidak cermat gitu kan. Dan itu memberi celah warga melakukan gugatan. Warga yang pada umumnya tidak ingin atau mempermasalahkan tanahnya untuk dibebaskan untuk lapangan terbang. Jadi akarnya sendiri sih sebenarnya bukan semata-mata sisi administrasi, tapi akarnya pasti ketidaksetujuan kelompok masyarakat akan dibangunnya bandara di daerah Kulon Progo itu. Dan hakim ya mempertimbangkan dari data-data dan fakta yang ada. Tapi kan semua tahu bahwa kebutuhan akan bandara baru di Jogja sangat mendesak. Ya, semua juga tahu. Tapi karena ini negara hukum, ya punya hak juga masyarakat untuk melakukan gugatan dan silakan berproses dengan hukum. Dan hasil sidang PTUN juga kan bisa dibanding. Ya, kita sangat berharap pihak Gubernur DIY yang melakukan banding dan mempersiapkan memori bandingnya dengan sebaik-baiknya untuk memenangkan. Karena ini sudah masuk ranah hukum ya, tidak bisa diintervensi gitu. Ya, kita hormati aja putusan hukum. Bagaimana kalau terkait dengan pembebasan lahan, itu kita sudah ada undang-undangnya. Undang-undang pembebasan lahan untuk kepentingan umum, kalau permasalahannya di sana. Ya, jadi kalau ada masyarakat yang berkeberatan, asal saja sudah dibebaskan lebih 50%, uangnya disimpan di pengadilan untuk konsinyasi. Jadi yang tidak setuju silakan urus ke pengadilan untuk ngambil uangnya. Saran saya sih Sultan melakukan banding dan siapkan memori kasasinya untuk mempertahankan argumennya bahwasanya kebijakan pemilihan Kulon Progo itu lengkap secara administrasi negara. berdasarkan tata ruangnya atau juga berdasarkan apa namanya kajian DED-nya, feasibility study-nya. Kalau seandainya itu masalahnya RT/RW, kalau memang itu menabrak RT/RW, RT/RW-nya rubah dulu. Kalau RT/RW-nya sudah di atas 5 tahun kan itu bisa diubah. Ya, nanti tetap lagi di Kulon Progo, penunjukan baru gitu sifatnya. Demikian Wakil Ketua Komisi 5 DPR Yudi Widiana, saya Kori Lumenta.